Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 6 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 11 11 2021. Kita akan lanjutkan serial kajian kita dari Syarah Akidah Al-Wasithiyah. Syarah Al-Akidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-35, halaman 76. Pada pertemuan sebelumnya, kita memahami tentang fa idza kana hadha fil makhluq alladhi wusifa bi sifatin ma'lumatin ma'na wa la tu'lamu haqiqataha fa kaifa bil khaliq. Ini tentang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjadikan sesuatu yang makhluk, itu tentang surga. Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, sudah dijelaskan semuanya. Tapi kita enggak tahu tentang hakikatnya. Sehingga di sini ini berkaitan dengan makhluk. Sudah dijelaskan sifat-sifatnya dengan yang diketahui maknanya. Namun tidak diketahui hakikatnya. Bagaimana dengan Khaliq? Kalau makhluk saja tidak bisa difahami, artinya tidak bisa diketahui hakikatnya, bagaimana dengan Al-Khaliq yang mencipta? Karena ini masih berkaitan dengan apa, Mas? Tentang dalil akli. Tentang dalil akli bahwa sifat Allah Azza wa Jalla minal umuril ghaibiyah. Ini pembahasannya masih dalam konteks ini, Mas. Masih konteks ini. Wa amma dalilul aqli fa la anna sifatillahi azza wa jalla min al-umuril ghaibiyyah wa la yumkin fil umuril ghaibiyyah an yudrikaha al-aql. Sufandum, lihat, dalil ini adalah dalil akal. Dalil akal. Bahwasanya sifat-sifat Allah azza wa jalla, ini kita kemarin membahas tentang sifat dan nama Allah azza wa jalla. Di mana sifat-sifat Allah azza wa jalla itu lebih umum. Nama-nama Allah Azza wa Jal itu lebih khusus. Tapi jumlah keduanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jal. Sedangkan yang ada di dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhulal jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, mengamalkannya, mempraktekannya, mentadaburinya, itu masuk surga. Itu kaitannya dengan nama-nama yang Allah berikan pemahaman kepada Nabi SAW di Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan nama-nama yang Allah khususkan untuk dirinya sendiri itu jauh lebih banyak lagi. Itu sebagaimana sudah kita bahas. Sehingga 99 itu yang ada penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan nama-nama Allah yang lebih banyak lagi akan ini tidak ada batasannya kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tentang sifat ada dalil akal, dalil nakal, ya ini sudah kita bahas. Nah ini terakhir kita bahas tentang ini mas, ya tentang umur perkara-perkara ghaibiyah itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Perkara-perkara ghaibiyah itu tidak bisa dijangkau. Nah ini contohnya, contoh aplikasi bagaimana akal kita tidak bisa menjangkau. Nahnu al-an la nurik ma wasafallahu bihi na'imal jannah min haitsu haqiqah. Kita sekarang itu tidak mengetahui apa yang Allah sifatkan tentang nikmat surga, Mas. Secara hakikatnya bahwasanya surga itu makhluk Allah azza wajalla. Ya. Di surga itu ada buah-buahan dan seterusnya yang sudah kita bahas. Dan ini tidak ada hakikatnya, kita enggak tahu. Nah, sekarang permisalan yang lainnya. Misal akhir, contoh yang lain, al-insanu fihi ruhun. Nah. Ini paragraf ini sangat menarik kalau misalnya antum fahami, masyaallah. Semoga Allah azza wajalla memberikan kita kefahaman. Dari awal, Mas, dari awal ketika antum duduk di majelis ilmu seperti ini, ada suatu kewajiban yang antum harus lakukan adalah meminta kepada Allah azza wajalla doa agar diberikan kefahaman. Karena tidak ada yang bisa memberikan kefahaman ketika antum duduk di majelis seperti ini kecuali Allah azza wajalla. Itu yang harus antum faham. Dan berapa banyak yang dulu semangat, yang dulu semangat kemudian berhenti, untuk mengembalikan itu susah. Hanya kepada Allah azza wajalla kita bisa memohon bahwasannya semoga Allah azza wajalla menjadikan kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian apa yang kita fahami menjadi faham, menjadi kebarokahan di dunia dan akhirat. Nah, contoh yang lainnya di sini tentang permisalan yang lainnya. Ya, misalun akhir. Al-insan fihi ruhun la yahya illa biha. La yahya illa biha. Laula anna ar-ruha fihi badanihi ma hayya. Ma hayya. Wa la yastati'u an yasifa ar-ruha. Lau qila lahu ma hadhihi ar-ruhu allati ya. Ma hadhihi ar-ruhu allati bika. Ma hiya allati lau nuzi'at minka sirta jussatun aw sirta jussatan wa idha baqiyat fa anta insanun ta'qilu wa tafhamu wa tudriku. Nah, di sini antum lihat al-insan fihi ruhun. Orang itu punya apa, Mas? Ruh. Ruh. Roh itu menjadi dari ruh. La yahya illa biha. Tidak ada kehidupan kecuali dengan ruh. Yang antum harus fahami, ruh itu apa? Fa yanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkan ruh oleh malaikat dengan izin Allah azza wajalla, dengan perintah Allah azza wajalla, dan dituliskan setelah 120 hari ditiupkan ruh, kemudian dituliskan 4 perkara. Nah, ini tidak ada kehidupan kecuali dengan ruh. Maka antum bisa lihat kata-kata la yahya illa biha sebelum 120 hari masih gumpalan, Mas. Belum hidup, belum ada denyut nadi. Maka ini kata-kata la yahya illa biha oleh para ulama sebutkan janin yang di bawah 80 hari, ya 80 hari, kurang dari 80 hari tidak perlu disolati, Mas. Tidak perlu disolati. Masih daging biasa, Mas. Gumpalan. Tapi kalau kemudian ya Allah azza wajalla mentakdirkan lebih dari 80 hari atau bahkan setelah ditiupkan ruh, ya setelah ditiupkan ruh itu yaitu setelah 120 hari, yaitu setelah 3 bulan Allah Azza wa Jal mentakdirkan janin itu meninggal, maka hukumnya menjadi apa mas, seperti jasad orang biasa yang harus dimandikan dan dikapani. Gitu. Jadi kalau misalnya Allah Azza wa Jal mentakdirkan ada ya ada janin yang ada di dalam kandungan, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada ikhwan-ikhwan yang sekarang dapatkan keberkahan, istrinya sedang mengandung dan seterusnya, diberikan kemudahan untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Tapi yang antum harus fahami, ada bagian dari takdir Allah Azza wa Jal, ada yang ketika masih janin kemudian Allah ambil lagi. Sudah 120 hari, Allah ambil lagi. Maka konteksnya itu adalah dia sudah punya ruh dan dia punya jasad. Ya, walaupun belum sempurna, tapi tetap di situ apa? Dimandikan dan dikafani dan disolatkan maksudnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah dalam majmu' fatwanya tentang ketika beliau ditanya tentang bayi yang kurang dari 120 hari bagaimana? Maka tidak perlu disolatkan, dikubur biasa. Dikubur biasa. Laula anna ruha fi badani ma hayya. Kalau seandainya ruh itu ya tidak ada di dalam badannya, maka dia enggak hidup. Dia enggak hidup. Jadi ini mengandung apa, Mas? Tentang angka sakral ini, Mas. Sakral itu sakrape virale. Maksudnya itu ya memang itu viralnya seperti itu, Mas. Tak virale sakral. Karena 120 hari itu ruh ditiupkan. Bukan sakral dalam arti konteks kemudian diyakini bahwa seperti itu, ini nanti bisa menjadi wah ini hatta sebagian ini yang ana pernah dapati. Ana menceritakan ada orang mencari pesugihan, Mas. Orang mencari pesugihan dan dia harus mengorbankan apa yang paling dicintainya, maka dia akan mendapatkan pesugihan itu lebih cepat daripada yang seharusnya, atau bahkan ilmunya lebih sakti lagi, yaitu dengan mengorbankan janin sebelum menjadi ditiupkan roh. Ini naudzubillah min dzalik. Nasallallahu. Semoga Allah Azza yahdi dalatul muslimin. Kaum muslimin yang masih seperti itu, melakukan kesyirikan seperti itu, semoga diberikan. Dan mereka menggunakan kata-kata sakral, sakral, sakral. Dan ya itu tadi. Nah. Oh mas. Aywa. Hai mas. Nah. Sakralnya lagi tau. Saking sakralnya seperti itu, Mas. Enggak tahu. Nah, ana aja enggak tahu kalau ada. Nah, lanjutnya. Wala yastati'u an yasifa ar-ruh. Dan ini orang itu enggak bisa memberikan sifat. Ruh itu kayak gimana tuh? Padat, makanan, gas atau apa? Ya. Bahkan antum tahu enggak? Ana baru kepikiran bagaimana syaitan itu memberikan penyakit akidah kepada diri kita maupun anak-anak kita yang dulu kita ngelihat roh itu. Kalau antum kita ngelihat dulu waktu kecil diibaratkan seperti apa, Mas? Seperti gas kartun itu kan hilang. Ya. Seperti orang mengatakan ya seperti itu, naudzubillah min dzalik. Yang ana pikirkan saat ini adalah bagaimana syaitan itu memberikan ide. La ya'lamur ruha illallah. Tidak ada yang mengetahui ruh kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang seperti itu, kira-kiranya idenya dari mana, Mas? Dari waswas syaitan. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan ruh itu adalah ghozat. Gas. Ya. Itu umur ghaibiyah. Paham sama izin? Nah, oleh karena itu, seandainya kita bisa mengoreksi apa yang menjadi di bawah alam sadar kita yang kita dulu terpatri dengan adanya adegan-adegan atau apa yang kita lihat semasa kecil kita atau bahkan sekarang anak-anak kita melihat banyak sekali konten-konten atau gambar atau film bahkan na'udzubillah min dzalik yang sifatnya merusak akidah. Salah satunya seperti itu, Mas. Menggambarkan ruh seperti seolah-olah seperti gas. Nah, kan gak ada penjelasan. Ruh itu kayak kentut. Lah antum aja kentut aja gak tahu bentuknya gimana kok. Paham gak, Mas? Oh, itu kan gas itu, Ustaz. Gak ketahuan kimianya. Tanya sama akhirawan. Dia kentut. Ruh. Dari mana antum bisa mengkiaskan bahwa ruh itu sama dengan gas? Kalau gas berarti keluar dari tubuh seperti kentut dong. Nah, untuk bila minta. Jadi karenanya apa? Hal-hal seperti itu semua dari waswas syaitan. Yang antum harus pahami, waswas syaitan itu berusaha untuk mengajak kita untuk meyakini apa-apa saja yang menurut logika kita tidak sesuai dengan batasan syar'i. Sehingga kalau misalnya orang itu terlalu banyak tontonan yang merusak seperti itu, kemudian dikasih dalil, gak akan percaya, Mas. Susah. Paham gak sih? Nah, maka hati-hati. Anak-anak kita, wah hantu, wah. Dari mana? Hantu itu gini-gini. Ya. Itu juga salah satu bagian-bagian yang kemudian ada anak-anak yang biasa dirusak. Bahkan orang Indonesia itu kalau biasa yang paling laris itu film horor. Ya. Dengan istilah-istilah yang na'udzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam, tundel bolong macam-macam. Dari mana mereka tahu seperti itu? Seandainya mereka mengetahui dari dukun-dukun, apakah yang seperti itu kemudian boleh untuk diviralkan, untuk merusak akidah kaum muslimin? Itu merupakan dosa loh. Bikin yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan, Mas. Itu bisa menjatuhkan seorang pada kesyirikan yang besar. Nah, kemudian lau qila lahu, kalau dikatakan kepadanya, ma hadir ruhul lati bika? Apa sih ruh yang ada padamu itu apa? Ma hiya lati lau, ya. Kalau misalnya ruh itu apa sih? Lau nusiat bika sirta jussatan wa idza baqiyat fa anta insanun taqidu wa tafham wa tudrik. Nah. Jadi kalau misalnya apa itu ruh? Apa itu ruh? Ma hiya allati, ya, ruh yang ada padamu itu apa toh? Ya. Nah. Ma hiya allati law nuzi'at mink sirta jussatan wa idza baqiyat fa anta insanun ta'qilu wa tafham wa tudrik. Ya. Dan apa yang kalau itu nuziat dicabut mingka darimu serta jussatan, engkau itu masih punya misalnya di situ raga, ya masih punya tetap ada, ya walaupun sudah enggak ada. Wa idza baqiyat, kalau masih ada yang tersisa. Fa anta insan, maka engkau adalah seorang manusia, ta'qilu, berakal, wa tafham, dan paham, wa tudrik, punya pengetahuan. Bisa paham. Nah. Kemudian di situ la jalasa yanduru wa yufakkiru fala yastati'u an yasifaha abadan. Jadi kalau misalnya orang itu sudah ya difahami ini ruh ini loh. Kalau itu kemudian lau nuzi'at minka, kalau itu dilepas darimu, maka engkau menjadi seorang seperti apa? Jisah. Ya. Wa idza baqiyat. Kalau misalnya di situ engkau itu berubah ya kayak onggokan aja wis. Ini. Tapi masih jasadnya masih ada. Ya. Maka di situ fa anta insan. Maka engkau itu adalah seorang manusia. Tapi engkau akan punya akal, wa tafham, engkau punya pemahaman, wa tudriku, dan engkau bisa paham. Ketika pak roh itu dicabut, waktu roh dicabut, maka la jalasa yanduru wa yufakkir, tentunya dia akan, ya orang itu akan dia duduk, akan lihat, akan berpikir, fala yastati'u an yasifaha abadan, maka dia tidak akan bisa mensifati roh itu selama-lamanya. Antum lihat mas, roh itu apa mas? Sifati dengan ha, dengan apa mas? Dengan mu'annas. Nah, ma'annaha qaribatun minhu, padahal itu adalah sangat dekat sekali dengan manusia itu sendiri. Roh artinya jasadnya dia dekat fi nafsihi wa baina jambaihi, ya ada pada dirinya dan ada pada antara jam. Jadi kalau misalnya dibilang sebelah sisi ini, kalau misalnya antum bilang ruh itu ada di dalam dada dekat dengan hati, ya nanti kalau misalnya di sini hati, ya nyambu ya. Jadi kalau bisa dikatakan antara posisinya dia, ya, di nafsihi wa baina jambi bagiannya, ya jizu'an idrokiha, itu pun tetap lemah untuk mengetahuinya, mengetahui roh. Ma'annaha haqiqatun, bahwa ini adalah ada, benar-benar ada di situ. Yakni syai'un yura, sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat itu badannya antum. Badannya antum maksudnya tubuh kita, bagian sisi, bagian nafs. Ya. Itu masih bisa dilihat. Namun tidak bisa, tetap susah untuk difahami. Kama akhbaro Nabi sallallahu wasallam, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan, ya, Nabi SAW mengabarkan nah, di sini jelaskan, ya, Nabi SAW bersabda anna ruha idha qubidha tabi'ahul basar. Ini yang dijadikan waswas syaitan bagi orang-orang yang apa mas, bikin konten tentang ruh itu gas. Ruh itu idza qubidha, apabila dicabut, tabi'ahul basar, mata itu akan mengikutinya. Makanya kenapa mata itu meleleh gini, kalau sudah mati Naik ke atas, Mas. Ruhnya naik ke atas. Paham sampai sini? Nah, maka dianjurkan untuk ini ditutup. Wah, berarti kalau ruhnya lari ke kanan, matanya merah gini. Tidak ada keterangan seperti itu, Mas. Allahu a'lam. Paham? Itu yang hanya contoh kita mengetahui ruh itu gimana. Dari penjelasan Nabi SAW ini saja. Anna ruha idha kubidho. Sesungguhnya roh itu apabila dicabut, tabi'ahul basur. Mata ini mengikutinya. Ya. Mata mengikutinya. Jadi kalau dicabutnya, roh itu ke atas, mata pun ke atas. Ada yang gini, ada yang sampai bola matanya lebih ke atas lagi. Kalau Allah sudah tidak bisa dikendalikan. Dan apa? Tetap itu terakhir, pandangan yang terakhir. Mau diginiin, sudah gak bisa, Mas. Ah, maksudnya apa? Kayak misalnya, orang sudah meninggal diginiin, ya sudah gak bisa melihat. Matanya sudah terakhir, melihat roh, rohnya sudah dicabut. Nah, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Dari Musalamah radhiyallahu anha. Paham sampai di sini? Ini bagaimana cara kita mengetahui ruh adalah mencukupkan dengan hadis Nabi SAW. Ya. Fal insan ya, yara nafsahu wahya bak ya, makbutatan wahya makbutatun wahya makbudatun. Jadi orang itu melihat dirinya sedangkan dia itu sedang dicabut, Mas. Ini penjelasan dari hadis ini. Ini. Orang itu yara nafsahu, dia bisa melihat dirinya wa hiya maqbudah. Dia itu rohnya sedang dicabut. Ya. Maka di situ walihada ya walihada tabqal ainu maftuhatan ya makanya walihada tabqal ainu maftuhatan maka mata itu masih tetap melek, Mas. Indal mauti tushahidur ruha ketika meninggal karena dia menyaksikan ruh. Nah, ini adalah cara melihat ruh. Jadi kalau ada yang pertanyaan, Mas, bagaimana kita bisa melihat ruh? Jawabannya, kita tidak bisa melihat ruh. Tapi jiwa kita bisa melihat ruh manakala ruh itu ketika dicabut. Mata kita menyaksikan ruh itu dicabut. Paham? Jadi kalau ada orang yang, wah saya pengen ngelihat ruh, pengen mati pun. Paham gak? Itu pertanyaannya ngarahnya ke sana, Mas. Mafhumnya seperti itu. Pengen delok ruh. Piknik. Nah, piknik tenanan gitu, Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan kita husnul khatimah, Mas. Nah, kemudian waya qad kharajat dan dia itu sudah keluar, ruh itu sudah keluar. Ya, wa tu'khadhu hadhir ruh dan diambil, sudah diambil ruh ini. Wa tuj'alu fi kafanin. Ya, wa tuj'alu fi kafanin dan ini sudah ada di dalam kafan, Mas. Maksudnya adalah badannya dia, jasadnya dia itu sudah di kafan. Wa yus'adu biha ila Allah. Ya. Tapi di sini kalau misalnya dikatakan tuj'alu fi kafanin ini sesuatu. Ininya. Artinya apa? Tuj'alu fi kafanin, ruh itu punya tempat. Ya. Ruh itu punya tempat. Namun di sini kalau misalnya ya. Ya. Ruh itu punya tempat. Tu'khadu hadir ruh. Diambil ruh ini, artinya ya. Tuqbadu, dicabut. Kemudian watuj'alu fi kafanin. Kemudian diletakkan di kafan. Bukan kita, Mas. Ini kafannya ini yang ana sampai sekarang belum paham. Allahu a'lam. Wa yus'adu biha ila Allah, dan kemudian naik. Dinaikkan. Ya, dinaikkan kepada Allah azza wajalla. Ma'a dzalika ma yastati'u an yasifaha. Maka dia pun orang itu tidak bisa memberikan sifat tentang bagaimana ruh. Wa hiya baina jambaihi. Ya. Dan dia itu apa, Mas? Ada di ya, tidak bisa menyifatinya, ada pada dirinya sendiri. Kalau misalnya dikatakan jamba, itu ya memang ada pada bagian dari diri manusia. Tapi enggak bisa mensifatinya. Tidak bisa mensifatinya. Fakaifa yuhawwilu an yasifa ar-rabb bi amrin, maka bagaimana ya berusaha untuk mensifati Rabb dengan perkara lam yasifa bihi nafsahu, yang orang itu dia tidak bisa mensifati untuk dirinya sendiri, dia enggak bisa, apalagi mensifati Rabb yang menciptakan ruh. Paham enggak? Ruh saja maksudnya ada gampangannya. Ya, logiknya itu adalah ruh saja kita enggak tahu. Bagaimana mungkin kita akan tahu tentang Rabb Allah azza wajalla? Zatnya. Paham sampai sini? Nah. Wala budda idan, ya. Wala budda idan tahaqqaqa, ya. Kalau misalnya sudah itu idan wala budda idan tahaqquq subuti sifatillahi azza wajalla. Ya, tahaqquq ya idan tahaqququ subuti sifatillahi, subuti sifati lillahi subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Ya. Nah. Paham kami sih? Maka ini wajib untuk menetapkan, untuk menetapkan, untuk menegaskan tentang sifat-sifat bagi Allah azza wa jal. Al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga. Nah, sekarang yang harus pahami. Loh, ini kok langsung pembahasan yang ketiga, Ustaz? Pembahasan yang kedua apa? Nah, antum lihat. Apa, Mas? Pembahasan yang kedua? Masih ingat enggak? Aywa. Ini mabahasan. Ini yang kedua. Anna sifatillahi azza wajal minal umuril ghaibiyyah. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah perkara-perkara yang ghaibiyah. Apa itu ghaibiyah? Ya. Apa? Ghaibiyah itu apa? La yudraku bil hissi. Tidak bisa dijangkau dengan panca indera, Mas. La yudraku bil hissi. Tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Nah, oleh karena itu, ini perkara ghaibiyah. Sifat Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang ghaibiyah. Wal wajib ala al-insan ya, nahwal umuril ghaibiyah an yu'mina biha ala ma ja'at. Tentang perkara sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah karena dia perkara ghaibiyah, maka kita harus beriman sebagaimana datang. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW sudah kita imani. Duna an yurajia ila syai'in siwa nusus. Ya, tanpa harus apa? Melihat sesuatu yang selain dari nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Paham sampai di sini ya? Nah. Nah. Membahas yang awal yang mana nanti, Mas? Yang pertama yang ini, Mas. Yaitu apa? anna min al-imani billahi al-imana bima wasafa bihi nafsahu. Yaitu dari termasuk iman kepada Allah adalah mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Itu mabhas awal, mabhas tsani. Makanya kalau kita menjelaskan pembahasan, antum harus paham mana pembahasan pertama, kedua. Kok tahu-tahu langsung pembahasan tiga? Iki piye to? Bahas apa to? Paham gak sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Annana ya. Annana la nasifullaha ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu. Annana la nasifullaha ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu. Kita tidak mensifati Allah dengan apa saja yang Allah tidak sifati untuk dirinya. Paham sampai di sini? Wadalilu dalika aidan minas sam'i wal aqli. Dalil tentang bahwasannya kita tidak boleh mensifati Allah dengan apa saja yang Allah tidak mensifati untuk dirinya, itu juga dari dalil sam'i wal aqli. Itu dari Al-Quran dan Sunnah dan akal juga. Nah. Kemudian dakarna minas sam'i ayatain. Ya. Ini ada, kita menyebutkan dari Al-Quran dan Sunnah ada dua ayat. Wa amma minal aqli, sedangkan dalam akal. Amma minal aqli, faqulna, kita katakan inna hadha, ya, perkara ini, sesungguhnya perkara ini amrun ghaibiyun, amrun ghaibiyun, ini sesungguhnya ini adalah perkara yang ghaib. La yumkin, la yumkinu idrakuhu bil aqli, la yumkinu idrakuhu bil aqli. Wa darabana lidzalika mithlain. Aw mathalain. Bisa mithlaini aw mathalain. Nah. Dan di situ jelaskan wa darabna, kita bisa memberikan dua contoh nih, Mas. Dua contoh. Nah. Nah, ini tanda dua. Kenapa berhenti? Antum paham gak di sini? Karena ini sebenarnya sudah dijelaskan, Mas. Kalau antum fahami, kan ini mengandung empat, ya, fi hadil jumlah mabahith. Ini ada pembahasan. Jumlah yang mana? Antum harus fahami jumlah yang disebutkan dari atas, Mas. Ini, Mas. Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafa bihi rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk iman kepada Allah azza wajalla, iman dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya di dalam kitabnya dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah azza wajalla. Dan di sini sudah dijelaskan sebelumnya tentang ayat-ayatnya. Ya. Paham tak misi? Nah. Kemudian. Ya. Ini kan. Wa yadullu ala dhalika al-Quran wal-aqlim. Disebutkan kan. Fil Quran. Itu. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Wal-ithma wa bil-baghiya bi-ghayri al-haq. Nah. Ini surat Al-A'raf. Kemudian apa? Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini dua ayat sudah dijelaskan sebelumnya. Maka sebutkan ini enggak perlu kemudian dijelaskan lagi. Maka sebutannya di sini mislaini. Dzakarna, karena ini fi'il madhi mas. Dzakarna minas sam'i ayatain. Kita sudah menyebutkan dua ayat. Maka kenapa tidak disebutkan? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Paham? Nah. Dan wadarabna lidzalika mislaini atau masalaini. Kita sudah menyebutkan dua. Maka di sini kata tanda dua ini salah copy paste, Mas. Harusnya titik bayi. Mana lo? Ya, di buku antum apa? Titik dua apa? Titik. Nah. Kalau di sini titik dua, maka ini salah ketik, Mas. Kesel, Mas. Ketik. Nah. Sekarang al-mabhuts ar-rabi. Pembahasan yang keempat. Ya. Pembahasan yang keempat ini tentang wujub ijra'in nususi al-waridati fil kitabi wa sunnati ala zahiriha la nata'addaha. Ya, la nata'addaha. Di sini wujub ijra'in nusus al-waridati fil kitab wa sunnah ala zahiriha la nata'addaha. Wajibnya ya menjalankan nas-nas yang sudah ada dari Al-Quran dan Sunnah ala dhohirnya. Berdasarkan apa? Dhohirnya. Ya. Jadi antum gak usah nyari-nyari lagi, Mas. Ini dari Al-Quran dan Sunnah ada dalilnya yang sudah. Cukup seperti itu saja. La nata'addaha. Tidak kemudian apa? Berusaha untuk apa? Mencari yang melampaui batasnya. Ya. Artinya apa? Tidak melanggarnya, Mas. Tidak melanggarnya. La nata'adda, tidak melanggarnya. Paham sampai sini? Ya. Jadi wajibnya untuk menjalankan nas-nas yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ala dhahiriyah. Maksudnya ijra' di sini juga cara memahami apa yang dari Al-Quran dan Sunnah ini kita fahami secara zahirnya. Tidak boleh kita fahami dengan apa? Dengan seperti yang kita inginkan. Bukan. Makanya kalau misalnya antum lihat ini pembahasan ini sama halnya. Antum datang ke Pak Kiai, wis, we ngamal gitu, zikir anti susah, gampang jodoh. Benisuk ngomong subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Harusnya subhanallah aja, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Sakeng kae. Kalau sudah maghrib ucapkan Allahu Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah 100 kali. Sambil muter badannya. Allah. Oh. Ana lihat sendiri itu di daerah jadi mana ya? Pokoknya anak mau waktu itu mau ke arah antara Ciamis ke Tasik ya. Karena subuh ke situ, kemudian anak dapati orang itu pikirnya wah wah wah wah ini wah. Seperti itu, Mas. Mantap sekali. Menggelengkan kepala dengan tekanan tertentu. Dan itu bukan hanya laki-lakinya. Ibu-ibunya, Mas. Jamaah subuh paling banyak itu ibu-ibunya. Dan yang puji-pujian ibu-ibunya. Ngeri gak? Jadi kalau di sini, yang puji-pujian, ya, kalau misalnya bangunin tengah empat, ya, bahkan jam 3 sudah ada yang wah itu laki-laki. Kalau di sana siapa? Ibu-ibunya. Ngeri ya? Penguasa tunggal. Nah, misal dzalika, contoh yang demikian. Nah. Contoh yang demikian. Lamma wasafa Allahu nafsahu bi anna lahu 'ainan. Ketika Allah Azza wa Jalla mensifati untuk dirinya bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai ainan, mempunyai mata. Hal naqulu, apakah kita mengatakan al-muradu bil aini ar-ru'ya la haqiqata al-ain? Yang diinginkan kata-kata ain itu adalah ar-ru'ya. Ya, ar-ru'ya. Ru'ya itu apa, Mas? Penglihatan. La haqiqata al-ain, bukan hakikatnya itu mata. Lau qulna dzalika, kalau kita katakan yang demikian, ma wasafanallahu bima wasafa bihi nafsuhu. Allah tidak mensifati pada kita tentang apa yang Allah sifatkan dari dirinya seperti itu. Paham enggak maksudnya? Allah tidak mensifatinya seperti itu. Kok kita kemudian mensifati seperti itu? Kan lucu. Nah. Oleh karena itu, walamma wasafallahu nafsahu bi anna lahu yadain. Begitu juga ketika Allah Azza wa Jalla mensifati untuk dirinya bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. Bal yadahu mabsutatani. Surat Al-Maidah ayat 64. Bahkan kedua tangannya itu mabsutatani. Apa? Mabsutatani. Jadi antum bisa lihat. Ya. Ini dari basto. Basto itu artinya di situ terbuka. Ya. Kedua tangannya Allah Azza wa Jalla terbuka. Terbukanya bagaimana kita enggak tahu. Ya. Tapi disebutkan di sini bal yadahu. Kata-kata yadahu itu dua tangan, Mas. Dua tangan. Nah. Ini surat Al-Maidah, Mas, ayat 64. Lau qulna, kalau kita katakan innallaha ta'ala laisa lahu yad haqiqiyah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak mempunyai yad yang sesungguhnya, bal al-muradu bil yad ma yasabu min al-na'am. Kadan. Nah. Bal muradu bil yadi ma yusbighuhu ma yusbighu minan ni'ami ala ibadihi fahal wasafana Allahu bima wasafa bihi nafsahu la. Jadi kalau kita katakan inna Allah ta'ala laisa lahu yad haqiqah, ya, Allah itu tidak punya yadun haqiqiyatun atau hakikatun, cara hakikatnya itu enggak ada. Bal muradu, namun yang diinginkan dengan tangan itu adalah yusbighuhu minan ni'ami 'alal ibadi. Allah Azza wa Jalla itu mencurahkan semua kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya. Fahal, apakah ini Allah itu mensifatkan kepada kita dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya seperti itu, Mas? Jelas tidak. Nah, itu nanti mabhas khamis insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Nah, tafi bihadil qudrah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.